hingga tidak terlihat lagi jasadnya. Wafat orang-orang besar dalam Islam, tidak ada acara peringatan kematian dengan model seperti itu. Tidak ada peringatan kematian Umar Ibn Khattab yang terbunuh ketika sholat. Tidak ada peringatan kematian sang khalifah yang mulia, yang syahid, Utsman bin Affan, yang terbunuh saat membaca Al-Quran. Tidak ada peringatan kematian Ali bin Abi Thalib yang terbunuh ketika hendak berangkat menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, dibunuh oleh kaum teroris Khawarij. Tidak ada peringatan-peringatan kematian. Itu bagian dari cara beragama non-Islam. Tapi kaum Syiah terus melakukan ini. Di Indonesia mulai dimarakkan di gedung-gedung dengan memasang foto Husain, kata mereka. Kita gak tahu Husain apa benar-benar demikian, karena tidak ada alat foto pada waktu itu. Dibuat Husain dengan gambar seperti itu demi menarik simpati orang-orang yang tidak berilmu. Dendam demi dendam. Dan sejarah terus bergulir. Ternyata kaum Syiah dimanapun berada, mereka menanam dan menyiapkan makar terhadap negara dan terhadap umat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan selain beliau, apa yang terjadi di negeri Baghdad, hampir 1000 tahun yang lalu, bagaimana seorang Ibnul Al-Qami, seorang menteri yang berideologi Syiah, yang berhasil menyusup dalam tubuh pemerintah, berhasil melakukan dan melancarkan gerakan-gerakan clandestine, pura-pura pendukung pemerintah, dan menyusup hingga pada posisi yang diyakininya strategis untuk mengambil kebijakan dan tindakan. Di situ akan dimulai khianat atau pengkhianatan terhadap negara. Baghdad, salah satu kota yang menjadi saksi makar dan kekejaman kaum Syiah, di mana ketika itu, secara singkat saya sebutkan, Ibnul Al-Qami dalam proses yang cukup panjang berhasil menjadi salah satu menteri penting dari berbagai menteri negara. Bertahun-tahun dia menyusun strategi tersebut, sampai pada posisi dia mampu mengambil kebijakan untuk negara. Dia mulai meletakkan kebijakan-kebijakan tersebut. Bermula dari usulan yang dia sampaikan kepada sang khalifah untuk mengurangi jumlah kekuatan angkatan bersenjata negara. Karena dengan alasan kita ingin membangun negara, kita ingin mengedepankan sisi perekonomian negara, sementara di sisi lain negara dalam keadaan aman, tidak ada ancaman. Kenapa uang kita dihabiskan untuk sekedar membiayai militer negara? Usulan ini mulai diterima karena nampak logis. Di saat kondisi yang seperti itu, Ibnu Al-Qami dalam waktu yang berproses tentunya mulai menyampaikan usulan yang berikutnya, untuk mengurangi gaji bulanan tentara negara dengan alasan-alasan yang mirip dengan yang sebelumnya. Disebutkan dalam sejarah sampai-sampai tentara negara dinasti Abbasi pada waktu itu menjadi tentara yang fakir atau miskin, sampai di antara mereka ada yang meminta-minta di jalan-jalan mengemis. Di saat itu tentunya angkatan bersenjata negara sangat lemah, loyalitas tentara pun berkurang. Dia bisa menjual negaranya untuk kepentingan pribadi, apalagi ada pihak-pihak yang merayu dan memberikan janji-janji manis. Di saat kondisi sudah sangat lemah dinasti Abbasi pada waktu itu, maka Ibnul Al-Qami yang telah menyiapkan makar jauh-jauh hari dengan bekerja sama bersama negara Mongol, Tatar atau Tartar dalam bahasa kita, memberikan komando silahkan masuk ke negeri Baghdad. Dinasti Abbasi dalam keadaan lemah, selemah-lemahnya. Di saat itu tentara Tartar dengan mudahnya menggempur Baghdad sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu. Disebutkan dalam riwayat sejarah, hampir 2 juta muslim terbunuh. 2 juta muslim, bukan 2.000 muslim. Kalau sekarang di Kabupaten Tulungagung diberitakan bahwa di alun-alun ada 1.000 mayat. Kira-kira jumlah itu sedikit atau banyak? Tentu jawabannya adalah banyak dan mengerikan. 1.000 dalam tentu populasi manusia sudah banyak berkembang dibandingkan pada waktu itu. Di negeri Baghdad lagi, yang populasi manusia pada waktu itu sangat sedikit, hampir 2 juta muslim yang mati, pria, wanita, tua, muda, kecil, anak-anak kecil, dibantai sampai disebutkan warna air sungai Tigris menjadi merah, berubah menjadi merah. Kaum muslimin yang saya muliakan, seorang yang sukses dan selamat adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Jangan menunggu bencana itu datang kepada kita, tapi hadapi semua itu secara ilmiah, terukur dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah, terlepas dari emosi-emosi yang tidak terkontrol, yang akan menggiring kita kepada tindak anarkis. Bukan demikian caranya. Tidak cukup sampai di situ. Sejarah kaum Syiah Rafidho yang dipenuhi dengan pengkhianatan terhadap umat, terhadap negara, terus berlanjut. Saya ingin bercerita, hampir 30 tahun yang lalu, sebagaimana peristiwa ini diabadikan, bagaimana rombongan jamaah haji Iran membawa 51 kilogram TNT di musim haji. Di saat jamaah haji sedang melakukan ibadah manasik haji di tanah suci Mekah, alhamdulillah Allah bongkar makar mereka. Apa dosa jamaah haji? Bukan melakukan peledakan di diskotik-diskotik atau di tempat-tempat kemaksiatan lainnya. Di tempat tersuci di muka bumi, tidak peduli. Di saat tamu-tamu Allah sedang memenuhi panggilan Allah dengan ucapan labbaik, Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi panggilanmu ya Allah, dan kami memenuhi panggilanmu untuk datang ke rumahmu yang suci. Kaum Syiah Iran menanam makar dan niat buruk, membawa 51 kilogram TNT yang telah dikemas dalam kemasan pasta, yang kemampuan per setengah kilogram, per setengah kilogramnya mampu untuk meledakkan radius 1.000 meter, yakni 1 kilometer. Masjid ini mungkin ukurannya 15 kali 15, gak butuh setengah kilo untuk menghancurkan kita di tanah suci. Alhamdulillah terbongkar, tertangkap para pelakunya, terdokumentasikan hingga hari ini. Tidak cukup sampai di situ, terlalu banyak pengkhianatan Syiah Rafidhah terhadap jamaah haji. Butuh waktu tersendiri untuk membahas aliran teroris yang kedua ini. Singkat cerita, di negeri Yaman yang sekarang terjadi kudeta dan pemberontakan terhadap penguasa yang sah, yang didahului dengan pembunuhan-pembunuhan terhadap umat Islam di desa-desa, penghancuran masjid-masjid kaum muslimin. Bagaimana sih prosesnya? Mari kita perhatikan. Sekelompok pemuda di negeri Yaman 30 tahun yang lalu kurang lebih, 30 tahun yang lalu kurang lebih, membentuk sebuah forum. Namanya Forum Pemuda Mukmin. Forum anak-anak muda. Apa kegiatannya? Menyiapkan kader-kader untuk belajar agama ke negeri Iran. Program beasiswa, kata orang kita. Beasiswa untuk pelajar-pelajar belajar ke Iran. Dengan selalu menanamkan dan menyuarakan slogan, kita umat Islam, tiada beda, kita satu, tidak perlu bicara perbedaan. Demikian awalnya. Seperti slogan Khomeini, La syarqiyya la wala gharbiyya, Islamiyya Islamiyya, La syarqiyya wala gharbiyya, Islamiyya Islamiyya, tiada barat, tiada timur, kita semua Islam, Islam, Islam. Sehingga banyak tokoh-tokoh agama sampai di negeri kita pada tahun 79, tahun 80 saat revolusi Iran yang kagum terhadap sosok Khomeini. Pemimpin umat, menyiapkan revolusi di Indonesia. Masya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Berjalan waktu, tahun berganti tahun, Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman ini terus mengirimkan kader-kadernya sebagai pelajar dalam tanda kutip, berbeasiswa. Utusan demi utusan, angkatan demi angkatan, silih berganti. Dalam tempo hampir 30 tahun ternyata mereka pulang bukan membawa ilmu agama, tapi membawa akidah Syiah dan militansi serta ilmu militer di negeri Iran. Kebetulan di negeri Yaman memang senjata bebas. Rakyat berjalan ke pasar, ke toko, ke masjid, bebas membawa senjata. Jadi gak terlalu mencurigakan. Di saat itu mereka ternyata menyusun kekuatan. Strategi militer sudah mereka miliki. Pulang dari Iran mereka mendapatkan ilmu-ilmu militer. Di saat terjadi perselisihan politik pada pemerintahan Yaman, kaum Syiah masuk di tengah-tengah itu, merayu politikus di satu sisi, berseberangan dengan sisi yang lainnya. Singkat cerita, mereka mengangkat senjata dan kudeta. Alhamdulillah, singkat cerita, Allah selamatkan bangkitnya umat Islam di negeri Yaman, mempertahankan akidah dan negerinya, dibantu oleh negara-negara koalisi sebagai bentuk solidaritas dan menjawab teriakan rakyat Yaman, muslimin Yaman yang berteriak meminta pertolongan. Maka negara koalisi yang dipimpin oleh kerajaan Saudi Arabia menjawab teriakan mereka dengan segala pengorbanan dan biaya yang besar. Kaum muslimin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik masalah ini. Jangan kita terlena dengan seruan, kita saudara, ya sekarang kita saudara. Mereka menyiapkan makar, mereka menyiapkan niat jahat. Oleh karena itu, wajib diwaspadai, berbeda dengan ISIS, dengan Al-Qaeda, walaupun sama-sama teroris dan membahayakan. Wajib untuk kita bergandengan tangan, memberantas dua jenis kelompok ini. Bersama bergandengan tangan dengan waliul amr, pemerintah kita. Jangan bertindak gegabah, jangan berseberangan dengan kebijakan-kebijakan waliul amr. Tapi di sini saya mengingatkan untuk mewaspadai. Saya katakan, kalau ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya, mereka pantang bermuka dua. Dalam pengertian apa? Syiah bisa melakukan atau menyusupkan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Pura-pura ya, mendukung pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan seterusnya. Menampakkan loyalitasnya. Sampai pada posisi-posisi yang mereka anggap strategis. Sebagaimana mereka lakukan di dinasti Abbasi, hampir 1000 kemudian singkat sejarah yang dilakukan di negeri Yaman. Kalau ISIS, Al-Qaeda, terang-terangan, saya benci kamu, NKRI kafir. Terang-terangan deklarasi kami ISIS. Yang tadi justru lebih diwaspadai. Kaum muslimin yang saya muliakan, Iran dengan Syiahnya ternyata terbukti, tidak bisa dipungkiri lagi, mereka melindungi kaum teroris. Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden memiliki batalion pelatihan di Provinsi Khurasan, salah satu provinsi Iran yang berbatasan dengan Afghanistan. Di sana ada batalion khusus anggota Al-Qaeda yang dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. Para tokoh-tokoh Al-Qaeda keluar masuk Iran dengan mudahnya, sementara untuk masuk ke Saudi Arabia sulit. Mereka gak bisa masuk dengan semudah itu. Di Iran mereka mendapatkan perlindungan, punya tempat tinggal khusus. Ketika Al-Qaeda menyandra duta-duta besar dan aparatnya dari berbagai negara di Baghdad, Irak, beberapa tahun yang lalu Al-Qaeda melakukan operasi penyanderaan dan penyerangan ke kantor-kantor kedutaan berbagai negara di Baghdad. Ada yang dibunuh, ada yang ditawan, hilang entah kemana. Giliran duta-duta Iran diselamatkan dan diserahkan kepada negara Iran. Kerjasama antara Al-Qaeda dengan Syiah Iran. Kaum muslimin waspada dalam mengentaskan umat dari terorisme. Yang pertama, umat harus sabar untuk belajar. Belajar Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Yang kedua, umat Islam harus benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah difahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para ulama yang mengikuti jejak mereka generasi demi generasi. Yang ketiga, tinggalkan kebiasaan membicarakan dan mengkritisi pemerintah secara terbuka melalui berbagai media. Kebiasaan ini membahayakan sebagaimana telah dijelaskan tadi. Yang keempat, mewaspadai gerakan Syiah dengan segala manuvernya untuk tidak tertipu kita dan terpesona dengan slogan kita umat Islam bersaudara, jangan berselisih, ayo kita bergandengan tangan. Hati-hati. Walaupun di waktu yang sama kami mengingatkan umat Islam untuk tidak bertindak gegabah, bertindak sendiri-sendiri, individual, jangan. Itu tidak dibenarkan pula oleh Islam. Tetapi kita menyerahkan perkara ini kepada pemerintah. Kita hanya bisa memberikan masukan, saran, dan nasihat kepada pemerintah kita. Tentu dalam kesempatan ini saya tidak lupa pula untuk mengingatkan semua hadirin untuk banyak memohon kepada Allah dan berdoa, memintakan hidayah, bimbingan untuk pemerintah kita. Berdoa agar Allah menjadikan pemerintah kita pemerintah yang senang untuk beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita berdoa dalam kesempatan-kesempatan yang mustajabah, yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sujud, di antara azan dan iqamah, setiap sholat lima waktu, di malam hari ketika sholat tahajud, di saat hujan turun, di saat kita safar, bepergian, itu adalah waktu-waktu yang diberitakan oleh Nabi doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Maka berdoalah kebaikan untuk pemerintah kita. Semoga Allah menjauhkan dari pemerintah kita ini makar-makar musuhnya. Kita berdoa semoga Allah jadikan pemerintah kita pemerintah yang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada syariat Islam, dan diberi oleh Allah para penasehat yang jujur dan amanah. Doakan dalam berbagai kesempatan. Demikian kajian kita di siang hari ini. tersisa waktu tidak lama lagi, banyak pertanyaan yang diajukan. Ada beberapa pertanyaan yang jawabannya saya ingin sampaikan sebagai bagian dari materi terakhir di siang hari ini, yaitu bahwa dalam upaya kita untuk mengentaskan umat dan masyarakat dari bahaya radikalisme dan terorisme yang membahayakan eksistensi umat Islam dan negara ini, hendaknya kita mengatasinya dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita mengatasi problem yang besar ini dengan cara-cara barat. Jangan terjebak oleh permainan barat dalam kampanye anti-teroris dan terorisme. Kita punya Islam, kita punya Al-Quran dan punya Nabi yang telah menyiapkan untuk kita solusi jalan keluar dari problem-problem itu semua. Jangan sampai dalam upaya kita mengkampanyekan anti-terorisme, malah kita menempuhnya dengan upaya liberalisasi atau sekularisasi. Menanamkan paham liberalisme di tengah umat. Tidak demikian. Tidak kemudian dalam upaya mengentaskan umat dari radikalisme dan kaum radikalis yang selalu meneriakkan jihad, kemudian ada yang meneriakkan bahwa semua agama itu sama. Ada yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasoro adalah saudara kita. Tidak. Tidak demikian. Atau ada yang kemudian menyuarakan tidak dibenarkan seorang umat beragama pun yang meyakini bahwa hanya agama dia yang benar. Ini berbahaya. Kaum muslimin yang saya muliakan, sekarang ini nampak gencar dalam upaya mengentaskan umat dari terorisme dan radikalisme menggunakan cara-cara liberalisasi di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di tempat pendidikan, di kampus-kampus, di media massa. Apa yang dinamakan dengan gerakan Islam Nusantara sebenarnya itu adalah gerakan liberalisasi untuk menjadikan masyarakat muslim Indonesia sebagai muslim liberal. Boleh kadang-kadang ke gereja, mengikuti acara ibadah Nasrani di gereja. Tidak demikian. Doa bersama, doa lintas agama, atau berdoa dan berzikir atau bersolawatan dengan nada lagu-lagu gereja. Tidak demikian. Kalau umat Islam benar-benar mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, umat Islam mau belajar tua dan muda, pria dan wanita, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat, generasi salaf, gak perlu ada tim pengaman gereja-gereja di malam Natal. Gak perlu adanya tenaga sukarelawan mengawal ini dan mengawal itu, enggak perlu. Karena umat Islam mengerti agamanya. Umat Islam terlindungi dari radikalisme ketika mau belajar. Saya yakin yang ada di masjid ini semuanya meyakini tentang haramnya mengganggu orang-orang non-muslim yang tidak bersalah. Kami yakin semua yang ada di sini. Sehingga enggak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk pengamanan ini dan pengamanan itu. Atau pihak-pihak yang mencoba mencari muka bahwa dia adalah orang yang toleran dan seterusnya, enggak perlu. Enggak perlu cari muka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Maka jangan terjebak dengan cara-cara barat untuk kemudian mengatakan bahwa ciri-ciri teroris adalah orangnya berjenggot. Tidak. Jenggot ini adalah sunnah Nabi. Nabi kita yang menghimbaunya. Dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dilakukan oleh ulama kita Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nawawi dan yang lainnya. Ulama-ulama kita. Jangan kemudian demi menciptakan fobi teroris, demi menciptakan kebencian kepada teroris, kemudian mengolok-olok jenggot dan dikatakan orang yang berjenggot itu goblok. Tidak. Ini mengolok-olok sunnah Nabi. Ini mengolok-olok ulama kita. Tidak demikian, wahai saudaraku. Atau ciri-ciri teroris adalah para istrinya bercadar, berpakaian hitam-hitam. Jangan, ini semua adalah kezaliman. Allah membenci kezaliman. Orang yang berbuat zalim tidak akan Allah tolong. Kita akan hancur kalau kita berbuat kezaliman. Negara kita terancam kalau kita terus berbuat kezaliman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah membimbing umat Islam dimanapun dan siapapun. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berandil sedikit maupun banyak, langsung ataupun tidak langsung, terkait terwujudnya acara yang mulia ini. Dan saya sekaligus memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan kepada takmir Masjid Baitur Rahman. Semoga izin yang diberikan untuk kajian ini menjadi bentuk amalan soleh bagi seluruh anggota takmir masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.